Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Pada pembahasan pagi hari ini, materi yang akan kita sampaikan masih menjelaskan seputar zakatul qalb, tumbuh berkembang serta baiknya hati. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan, bagi seseorang yang berkeinginan untuk memiliki hati yang sehat, yang tumbuh berkembang dalam perkara kebaikan, maka hendaklah dia memperhatikan beberapa hal-hal yang dijelaskan dan diuraikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di antaranya adalah bersedekah. Dia menyedekahkan hartanya. Sedekah itu memiliki faedah, di antaranya adalah membersihkan dan mensucikan hati-hati para pelakunya. Demikian pula di antara adalah tarkul ma'asi, meninggalkan perkara-perkara kemaksiatan. Karena hati yang sakit, hati yang rusak adalah disebabkan karena faktor al-ma'asiyah, kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antaranya beliau menyebutkan bersikap al-adil wal-i'tidal, bersikap adil, bersikap bijak, adil dalam percakapan, adil dalam perbuatan, sehingga dia berupaya untuk menerapkan sifat al-i'tidal, sifat keadilan tersebut. Lawan dari al-adil adalah al-zulm, kezaliman. Nah, dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan, antara amal itu juga berhubungan dengan hati seorang manusia. Dalam arti kata, ketika seseorang dia gemar beramal soleh, dia melakukan amalan-amalan kebaikan, maka akan menandakan hatinya bercahaya dalam kebaikan. Hatinya tumbuh berkembang dalam hal kebaikan. Nah, dan yang namanya amalan adalah buah dari hati yang sehat. Hati yang bersih dari noda-noda itu akan menumbuh kembangkan amalan-amalan yang soleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya yang ma'ruf, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu. Ketika Rasul menyebutkan di dalam tubuh seorang manusia ada hati, sekumpal darah, al-qalb. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, idza salahal jasadu kulluh, apabila baik maka baik seluruh amalan jasadnya. Wa idza fasadal jasadu kulluh, namun apabila rusak maka menjadi rusak seluruh amalan-amalan anggota jasmaninya. Sehingga usaha, upaya untuk menyehatkan hati, membuat hati seorang itu bercahaya, adalah perkara yang seharusnya diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah. Nah, diupayakan hatinya senantiasa dia berupaya untuk membersihkannya, membersihkan dari noda-noda dosa dengan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis, apabila seorang hamba melakukan dosa, maka nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, akan dititikkan di dalam hatinya satu titik yang berwarna hitam, sehingga membuat hati pelakunya menjadi hitam, bernoda, kotor. Namun disebutkan dalam lafaz yang lain, wa idza taba suqila qalbuhu minha. Namun apabila seorang itu bertobat, atau kemaqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hatinya itu akan dibersihkan dari noda hitam tersebut. Hati yang bersih adalah hati yang sehat. Dengan hati yang bersih akan menyebabkan seorang bisa membedakan antara hak dengan batil, membedakan antara ketaatan dengan keharaman, kemaksiatan. Sehingga disebutkan dalam hadis yang panjang riwayat Muslim rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hati yang bersih, yang bersinar, yang terang. Rasul menyatakan la tadurruhu fitnah. Hati yang sehat, yang terang, yang bersih tidak akan dimadharati oleh fitnah. Nah, tidak akan membahayakan dirinya akan fitnah-fitnah yang terjadi di sekitarnya. Nah, dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan di antara dari perkara yang menyebabkan hati seorang menjadi rusak, menjadi kotor adalah kezaliman. Dengan ketiga jenis kezaliman yang telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya, kezaliman yang paling besar adalah kezaliman seorang makhluk kepada khaliqihi, kepada penciptanya Allah tabaraka wa ta'ala. Dia menzalimi Allah, zat penciptanya, dengan melakukan kesyirikan. Nah, sehingga syirik dikatakan sebagai kezaliman yang paling besar di dalam Al-Quran. Inna syirka la zulmun azim. Kemudian yang kedua, kezaliman seorang hamba kepada makhluk. Sehingga perbuatan mencuri, ini termasuk dari kezaliman. Perbuatan seseorang merendahkan saudaranya tanpa hak, dengan dia lecehkan, dengan dia hinakan, dengan dia rendahkan tanpa hak, ini juga termasuk dari kezaliman. Kezaliman pada jenis yang kedua, yaitu kezaliman seorang hamba dengan makhluk yang lain. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati seorang muslim yang sebenar-benarnya disebutkan dalam hadis, al-muslimuna man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah seorang muslim yang lainnya itu terselamatkan dari lisannya dan terselamatkan dari tangannya. Sehingga lisan dia jaga jangan sampai menyakiti saudaranya. Lisan dia kekang jangan sampai dia gunakan lisannya untuk membodimi saudaranya. Tangan juga demikian, ini sebagai bertanda pelakunya adalah benar-benar sebagai seorang yang muslim. Nah, adapun jenis kezaliman yang terakhir, yang ketiga, adalah zalmul insan ala nafsih, kezaliman seorang hamba kepada dirinya. Sehingga ketika seorang melakukan kemaksiatan, dikatakan dia zalim. Yang dia zalimi adalah dirinya. Sehingga kezaliman seorang hamba kepada dirinya diwujudkan dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia tinggalkan perkara yang wajib, dia langgar perkara yang haram. Ini kemaksiatan, dikatakan pelakunya zalim. Tapi dengan jenis kezaliman yang terakhir, yaitu yang ketiga, yaitu kezaliman seorang hamba terhadap hamba yang lain. Nah, dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan perkataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah kepada sekelompok orang yang ada di dekatnya, "Lau sahahta lam takhaf ahadan." Kalau semisal engkau ini sehat, baik, artinya sehat dirimu, sehat hatimu, maka engkau tidak memiliki rasa takut kepada siapapun. Takut ini termasuk dari amalan hati. Takut ini termasuk dari amalan hati. Terkadang seorang tidak bisa melihat si fulan, si fulan, si fulana, si fulana takut atau tidak, karena tidak terlihat, itu amalan hati. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menyebutkan, apabila engkau itu benar-benar baik, benar-benar sehat, yakni sehat hatimu, sehat dirimu dengan iman dan takwa tentunya, maka engkau tidak akan memiliki rasa takut kepada siapapun. Seorang mukmin yang benar-benar beriman hanya memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memiliki rasa takut kepada makhluk. Sehingga seorang mukmin adalah seorang yang pemberani. Yang pemberani. Karena itulah disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah dari sifat al-jubn. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Di antara dari sifat-sifat yang Rasul berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari jeleknya sifat-sifat tersebut, di antaranya adalah sifatul jubn, sifat penakut. Takut terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak selayaknya seorang mukmin demikian. Yang dia takuti adalah Allah, Rabbnya. Nah, sekarang kita masuk ke bab ke perkataan Syekhul Islam yang selanjutnya, masih dalam bab zakatul qalb. Wa aslu salahil qalbi huwa hayatuhu wastinaratuhu. Asal dari baiknya hati adalah hidupnya hati tersebut. Hati itu hidup, tidak mati. Asal dari baiknya, sehatnya hati adalah hidupnya hati. Jadi hati itu tidak mati. Wastinaratuhu, dan bersinarnya hati. Hati itu bersinar. Hati itu hidup. Naam. Sehingga itu adalah hati yang sehat, hati yang dipenuhi dengan iman. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, awa man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah sama seseorang yang mati, kemudian kami hidupkan dirinya, dan kami jadikan untuknya cahaya, yang dengannya dia bisa berjalan di tengah-tengah manusia. Dia bisa memandang ada orang di sampingnya, dia bisa memandang ada orang di kanannya, sehingga dia berjalan dalam keadaan sesuai langkahnya dan sesuai tujuannya, setelah sebelumnya mati. Apakah sama orang yang seperti ini dengan seseorang yang berada pada kegelapan, laisa bikhariji minha, yang tidak bisa keluar dari kegelapan tersebut? Nah, tentu menyebabkan jalannya serampangan, penuh dengan lika-liku, yang terkadang menyebabkan akhirnya dia milih untuk berdiam diri, tidak mau berjalan. Ini tentu keadaan dua orang yang berbeda. Seorang yang hidup di sini adalah seorang yang mati di dalam ayat ini adalah mati hatinya, mati jiwanya. Disebabkan karena kekufuran, disebabkan karena kemaksiatan. Namun Allah hidupkan hatinya setelah matinya dengan cahaya iman, sehingga menyebabkan akhirnya kembali subur, menjadi baik, bahkan bercahaya. Nah, ini sebabnya adalah karena sebab sihatu al-qalb, sehatnya hati dari sekian penyakit-penyakit yang mengganggunya. Walidzalika dzakarallahu, kata Syekhul Islam, karena itulah Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan hayatal qalbi wa nuraha wa mautaha wa zulmataha fi ghairi mawdi'. Karena itulah Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan hidupnya hati dan bercahayanya hati. Matinya hati dan gelapnya hati pada beberapa tempat di dalam Al-Quran. Nah, sehingga penyebutan hati itu sehat, hati itu hidup, hati itu bisa bercahaya, hati itu bisa mati, hati itu bisa gelap, berada pada kegelapan, itu Allah sebutkan di beberapa tempat di dalam Al-Quran. Nah, sehingga Syekhul Islam berdalil dengan ayat ini untuk menyebutkan faedah dari sehatnya hati adalah hidupnya hati dan bersinarnya hati. Nah, di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Agar ia memberikan peringatan kepada seseorang yang hidup dan akan terkena azab bagi mereka orang-orang yang kafir. Wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, dan ucapan yang berisikan ancaman akan azab itu benar-benar terkena kepada orang-orang yang kafir. Disebutkan di sini dengan lafaz hayyan. Man kana hayyan, menunjukkan bahwasanya orang ini yang dimaksud bukan hidup ruhnya, bukan hidup jiwanya. Tapi yang dimaksud adalah hidup hatinya. Kalau hidup jiwa, hidup ruh, itu orang-orang kafir juga hidup, ya kan? Orang-orang musyrikin, dia hidup, tidak mati. Kalau mati, berarti di kuburan, tidak bisa bergerak, sudah wafat. Namun Allah Tabaraka Ta'ala menyebutkan, memberikan Al-Quran, itu bisa memberikan peringatan bagi orang-orang yang hidup. Adapun orang-orang kafir tidak, sehingga dia diazab oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Nah, Wa qawlihi ta'ala, demikian pula firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walil rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, baik laki atau perempuan, jawablah Allah dan Rasulnya apabila menyeru kalian terhadap sesuatu yang menghidupkan kalian. Bukan menunjukkan seruan Allah dan Rasulnya itu bisa menghidupkan ruh, tidak. Bisa menghidupkan seorang yang mati, tidak. Tapi yang dimaksud di dalam ayat ini adalah menghidupkan hati seorang mukmin, sehingga hati itu bisa hidup dengan ia tunduk di dalam menjalankan perintah Allah dan tunduk di dalam menjalankan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, demikian pula firman Allah ta'ala, yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dia Allah yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan sesuatu yang mati dari yang hidup. Nah, di antaranya adalah hidup hati. Sebelumnya hatinya mati menjadi hidup disebabkan karena iman. Yang menghidupkan hati adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terkadang ada seorang yang hidup ruhnya, kuat jasadnya, namun sakit hatinya, bahkan menyebabkan hatinya itu mati. Nah, ada orang yang demikian, yaitu mereka orang-orang yang tidak lagi menggubris nasihat, tidak lagi memperhatikan ayat Al-Quran dan hadis, tidak lagi menjalankan ketetapan syariatnya. Nah, ini hati yang mati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Di dalam hati-hati mereka terdapat penyakit, maka Allah tambahkan penyakit yang lain pada mereka. Am ala qulubihim aqfaluha, ataukah hati-hati mereka ada kunci gembok yang menguncinya, ada gembok yang menguncinya sehingga tidak bisa terbuka. Nah, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa min anwa'ihi annahu yukhrijul mu'mina minal kafir wal kafir minal mu'min. Di antara jari jenisnya adalah dia Allah yang mengeluarkan seorang mukmin dari yang kafir, yang kafir dari yang mukmin. Yang membeda-bedakan kenapa si fulan itu mukmin, kenapa si fulan itu kafir, yang menetapkan adanya yang kafir, adanya yang mukmin adalah Allah tabaraka taala, karena hidayah itu berada di tangan Allah subhanahu wa taala. Yu'tihi man yasha, Allah berikan hidayah ini kepada siapa yang dikehendakinya. Wa fil hadits sahih, di dalam hadis yang sahih, masalul baiti yadhkurullaha fihi wal bait alladhi la yadhkurullaha fihi atau la yuzkarullahu fihi kamathalil hayyi wal mayyit. Permisalan rumah yang disebut nama Allah di rumah tersebut dengan rumah yang tidak pernah disebut nama Allah di dalamnya, itu permisalannya seperti al-hayyi wal-mayyit, sesuatu yang hidup dan sesuatu yang mati. Menunjukkan rumah yang tidak pernah disebut nama Allah di dalamnya, tidak pernah digunakan untuk berzikir, tidak pula pernah digunakan untuk membaca Al-Quran, tidak pula digunakan untuk melakukan ibadah seperti sholat, sholat sunnah, maka di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan dengan sesuatu yang mati. Adapun rumah yang disebutkan di dalamnya ayat-ayat Allah, nah, adalah rumah yang hidup, rumah yang hidup. Menunjukkan jasmani seseorang juga demikian. Hati yang sering berzikir mengingat Allah itu akan hidup. Hati yang lalai dari mengingat Allah adalah hati yang mati. Nah, al-muhim di dalam penjelasan yang tadi kita sebutkan, Syekhul Islam menyebutkan asal dari sehatnya hati adalah hidupnya hati tersebut. Sehingga di awal pembahasan belum menyebutkan beberapa perkara yang menyebabkan hati seseorang itu sehat. Dan pada kalimat yang tadi kita sebutkan menunjukkan kepada kita sehatnya hati, sehatnya hati itu adalah hidupnya hati tersebut, tidak mati. Nah, disebabkan karena dipenuhi dengan iman, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi sahihi aydhan, di dalam riwayat yang sahih pula, kalau yang tadi disebutkan rumah yang disebutkan di dalamnya nama Allah seperti rumah yang hidup adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahumullahu ta'ala, muttafaqun alaih. Dan di dalam riwayat yang lain, dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan lafaz ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura, jadikanlah salat-salat kalian itu di rumah-rumah kalian. Artinya salat-salat sunnah yang paling afdal dilakukan oleh seseorang di rumahnya. Nah, rumah yang sering dibacakan ayat Allah, sering dilafazkan nama Allah adalah rumah yang sehat. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan agar seseorang juga menjadikan sholat-sholat sunahnya itu dikerjakan di rumah. Nah, apakah itu sholat malam, atau itu sholat rawatib, atau itu sholat duha, al-muhim dia kerjakan sholat-sholat sunnah ini di rumahnya. Sehingga Rasul menyebutkan afdalu sholatil mar'i sholatuhu fi baytihi illa al-maktubah, seafdal-afdal sholatnya seseorang adalah sholatnya dirinya di rumahnya, kecuali sholat yang maktubah, yang wajib bagi pria untuk mengerjakannya di dalam masjid, yaitu sholat-sholat wajib. lima waktu yang dikenal dengan salawat al-maktubah. Sehingga selain dari sholat wajib, sholat yang paling afdal adalah dikerjakan di rumah, agar rumah seseorang itu hidup, tidak mati. Waqad qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sungguh telah berfirman, walladzina kadzabu bi ayatina summun wa bukmun fi dhulumat. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, mereka itu adalah orang-orang yang summun, orang-orang yang tuli, wa bukmun, dan orang-orang yang bisu fi dhulumat. Mereka itu berada dalam kegelapan yang demikian gelap, fi dhulumat. Nah, sebabnya adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzakara subhanahu ayatan nur wa ayata adh-dhulmah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ayat dalam surah An-Nur dan ayat yang lain menyebutkan kegelapan. Di dalam firman-Nya dalam surat An-Nur, Allahu nurus samawati wal ardi mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min shajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi walau lam tamsashu nar nurun ala nur. Naam, Allah adalah zat yang memberikan cahaya pada langit dan bumi sehingga langit bisa terang bercahaya karena pemberian Allah. Nah, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan cahayanya, kata Allah Tabaraka Taala, semisal mishkah fiha misbah. Semisal satu lubang yang di dalamnya terdapat pelita. Nah, sehingga menunjukkan lubang tersebut menjadi terang. Al-misbahu fi zujajah. Pelita itu di dalam kaca. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun. Sehingga apabila pelita itu ditaruh di dalam kaca, maka jadilah kaca tersebut, kata Allah Tabaraka Ta'ala, menjadi seperti halnya bintang yang berkilau. Kau kabunduri, menunjukkan semakin terang. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah. Yang apinya dinyalakan dari minyak yang berasal dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun. Nah, la syarqiyatin wala gharbiyah. Pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat. Nah, yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu narun nurun ala nur. Allah Tabaraka wa ta'ala kemudian melanjutkan, yang minyaknya hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api, cahaya di atas cahaya. Ini permisalan cahaya dari Allah Tabaraka wa ta'ala, demikian terang didapatkan oleh seorang yang baik hatinya. Sehingga dengan cahaya ini dia bisa membedakan antara hak dengan batil. Dengan cahaya ini dia bisa membedakan antara orang yang melakukan kebenaran dengan melakukan kebatilan, sehingga bisa bersikap na'am sesuai dengan tempatnya. Kemudian Syekhul Islam menyebutkan fahadza mathalu nuril iman fi qulubil mu'minin. Inilah permisalan cahaya iman di dalam hati-hati orang-orang yang beriman. Demikian terang menyinari hati sehingga hati ini menjadi sehat dan bisa melakukan sesuatu dalam keadaan di atas keterangan cahaya. Nah, thumma qala, kemudian Allah berfirman menyebutkan tentang keadaan orang-orang kafir. Kalau orang-orang mukmin tadi disebutkan dia bercahaya, memiliki cahaya. Adapun orang-orang kafir, Allah sebutkan walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an wa wajadallaha 'indahu fawafahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Dan orang-orang yang kafir kata Allah tabaraka wa ta'ala, amalan-amalan mereka itu seperti halnya sarab fata morgana yang nampak di satu tempat. Yahsabuhu dhum'anu ma'a, seorang yang haus menyangka itu adalah kubangan yang berisikan air. Kalau fata morgana dari jauh itu kan seakan-akan seperti kumpulan air, sehingga seorang yang haus ketika melihat fata morgana tersebut dia berupaya untuk mendapatkan air yang dilihatnya. Namun Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan yahsabuhu dhum'anu ma'a, yang orang-orang yang haus menyangka itu adalah air, itu adalah air. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a, hingga ketika orang kafir ini sudah mendatanginya dia tidak menjumpai adanya sesuatu apapun di sana, itu hanya sekedar fata morgana. Nah, dalam lafaz yang lainnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman aw ka dhulumatin fi bahrin lujiyyin yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab dhulumatun ba'daha fawqa ba'din idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Pada ayat yang berikutnya Allah juga berfirman, atau orang-orang kafir itu keadaannya seperti seseorang yang berada di kegelapan di lautan yang dalam yang diliputi oleh gelombang demi gelombang, di atasnya ada awan yang gelap, itulah kegelapan gulita yang berlapis-lapis. Nah, dhulumatun ba'duha fawqa ba'din, kegelapan yang sebagiannya itu berada di atas kegelapan yang lain, berlapis-lapis. Sehingga Allah sebutkan idza akhraja yadahu lam yakat yaraha. Sehingga seorang yang kafir apabila tangannya sendiri dia keluarkan di kegelapan tersebut, hampir-hampir saja dia tidak melihatnya. Apabila dikeluarkan tangannya, hampir-hampir saja dia tidak bisa melihat tangannya, demikian gelap. Nah, fal awwalu mithlu i'tiqadatil fasidah wal a'mali tabi'ati laha yahsabuha sahibuha syai'an yanfa'uhu fa idza ja'aha lam yajidha syai'an yanfa'uhu. Ayat yang pertama yang Allah sebutkan seperti halnya fata morgana. Nah, itu semisal keyakinan-keyakinan yang rusak dan amalan-amalan yang jelek yang mengikuti keyakinan yang rusak tersebut. Seorang yang beramal menyangka itu adalah amalan yang memberikan manfaat untuknya, itu amalan yang akan memberikan kebaikan untuknya. Namun apabila dia membawa amalan ini, dia tidak menjumpai sesuatu apapun dari amalan tersebut yang bisa memberikan manfaat untuknya. Fawafahu Allahu hisabahu ala tilkal amal, dan Allah Azza wa Jalla akan menyempurnakan hisabnya atas amalan-amalan tersebut. Wasani, dan yang kedua seperti halnya kegelapan di lautan, di atasnya ada awan yang gelap, kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Semisal kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, al-jahlul basit, kejahilan yang benar-benar jahil, tidak berilmu dia, dan tidak beriman, tidak memiliki ilmu. Maka seorang yang tidak punya iman, yang benar-benar jahil, kosong dari ilmu, permisalannya seperti halnya seseorang yang berada di atas kegelapan yang berlapis-lapis, la yubashiru syai'a, dia tidak bisa melihat sesuatu apapun. Fa innal basara innama huwa binuril imani wal ilm, karena pandangan seseorang itu akan memberikan manfaat dengan adanya cahaya iman dan ilmu. Nah, al-muhim dari penjelasan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah beliau membawakan ayat-ayat ini sebagai dalil bahwasanya asal dari hati yang sehat, hati yang baik adalah hidupnya hati tersebut. Sehingga apabila kita ingin hatinya hidup, tidak mati, maka sehatilah hati kita dengan amalan-amalan yang soleh. Sehatilah hati kita itu dengan memperbanyak mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehatilah hati kita dengan melakukan amalan-amalan yang padanya ada keutamaan, seperti halnya sedekah, sifatul adil wal i'tidal, meninggalkan kemaksiatan, perbuatan-perbuatan kezaliman. Ini diantara dari sebab-sebab baiknya hati, atau dengan kata lain hidupnya hati-hati seorang hamba. Disebutkan oleh sebagian salaf, ma sabaqakum Abu Bakrin bikathrati siyamin wala salatin, yang menyebabkan Abu Bakar As-Siddiq mengungguli kalian dalam hal keutamaan bukan disebabkan karena beliau banyak puasa, banyak sholat, walakin bisyai'in ma waqara fi qalbih, tapi dengan sesuatu yang ada di dalam hatinya berupa iman, ikhlas, tawakal. Nah, amalan-amalan yang mulia yang ada di dalam hati, yang pada amalan-amalan yang mulia di dalam hati beliau ini tidak dimiliki oleh yang lainnya, sehingga Abu Bakar dengannya menjadi seorang yang paling afdal, paling mulia di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan pagi hari ini. Wal afu minkunna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.